berjalan. Ku terbangun dari lamunan dan ku tenggelam dalam mimpimu. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya. Takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah padaku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini.